Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi, masih membicarakan tentang maf'ulun fih atau dzaraf. Kita masuk pembahasan tentang dzaraf, bahwasannya dzaraf itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Al-dzuruful mu'rabatu wal mabniyatu. Dzaraf-dzaraf yang mu'rab dan dzaraf-dzaraf yang mabni. Al-dhurufu kulluha mu'rabatun illa alfadhan mahsuratan. Dzaraf seluruhnya atau semuanya adalah mu'rab kecuali lafad-lafad tertentu. Artinya secara umum dzaraf itu mu'rab, akan tetapi di sana ada lafad-lafad yang bersifat khusus tertentu yang di situ kita sebut dengan dzaraf yang mabni. Ya, karena kadang terjadi sebuah pertanyaan, sebenarnya dzaraf itu mansubun atau mabniyun. Ya, kalau mansubun berarti istilah untuk mu'rab gitu ya. Kalau mabniyun nanti dilihat mabninya menggunakan apa. Maka kembali ke sini, adzurufu kulluha mu'rabatun, dzaraf seluruhnya mu'rab, illa alfadhan mahsuratan, kecuali lafad-lafad yang terbatas atau tertentu. Hiya yaitu awalan adzurufu zamaniyatul mabniyatu. Pertama, dzaraf-dzaraf zaman atau dzaraf zaman yang mabni. Ya, maka ini tinggal dihafalkan ini. Ini berkaitan dengan dzaraf zaman mabni. Apa saja itu? Ada idza yang sering diterjemahkan apabila. Id tatkala. Ya, anda baca dulu ya. Idza wa id wa mata wa ayyana wa qattu wa amsi wal ana wa mud wa mundu wa audu wa baina wa bainama wa raisa wa raisama wa lamma wa kadzalika al muraqabu minha nahu sabaha masaa laila laila ila akhirih. Dzaraf-dzaraf zaman yang mabni ada idza apabila, id tatkala, mata kapan, ayana juga bisa bermakna zaman yaitu kapan atau di saat ya. Qattu, ya qattu ini berkaitan dengan perbuatan yang sudah lampau. Ya. Kalau terjemahnya seringnya sama sekali ya. Misalnya ma syaribtul khamra qattu. Saya tidak pernah minum khamr sama sekali. Ya, artinya qattu ini berkaitan dengan dzaraf untuk masa lampau itu. Nanti kebalikannya qattu adalah abadan. Ya, kemudian wa amsi dan amsi kemarin, ya amsi selamanya amsi itu karena mabni. Ya wal ana, al ana sekarang, wa mud wa mundu sejak atau semenjak. Ya, maka diterangkan di sini bahwasanya mud wa mundu dzarfani. Mud dan mundu ini keduanya merupakan dzaraf. Kapan itu? Idza jaa ba'dahuma, idza jaa ba'dahuma ismun marfu'un, apabila lafaz setelahnya berubah isim yang dirofah, berarti dia dzaraf. Nahwu contoh ya, ma ra'aituka mud yaumani. Saya tidak melihatmu semenjak dua hari. Maksudnya sejak dua hari yang lalu. Maka mud di sini adalah dzaraf. Kenapa? Karena setelahnya lafaz atau isim yang marfu. Au idza jaa ba'dahuma jumlatun ismiyatun au fi'lun madhin. Atau setelahnya berupa jumlah ismiyah ataupun setelahnya berupa fi'il madhi, maka mud dan mundu itu merupakan dzaraf. Nahwu contoh, mataraktu sholata mud ana balihun. Ya, mataraktu sholata mud ana balihun. saya tidak pernah meninggalkan sholat semenjak saya baligh. Nah, ini setelah mud adalah jumlah ismiyah. Wa ma taraktu sholata mud balaghtu, atau menggunakan fi'il madhi, saya tidak pernah meninggalkan sholat semenjak saya telah baligh. Amma idza jaa ba'dahu masmun majrurun fa huma harfa jarrin. Apabila lafaz yang datang setelahnya berupa isim yang dijer, maka mud dan mundu itu merupakan dua huruf jer. Nahu ma ra'aituka mud yaumaini. Aku tidak melihatmu semenjak dua hari yang lalu. Setelah mud adalah majrur yaumaini, berarti mudnya merupakan bagian atau termasuk dari huruf jer. Ini sekilas tentang mud dan mundu. Kemudian wa'audhu dan audhu, abadan maknanya ya, maknanya selamanya. Wa'bayna, wa'baynama ya, bayna-baynama maknanya ya, asna atau hina, tatkala, tatkala. Wa'roisa, wa'roisama ya, roisa, roisama maknanya tolama, sepanjang atau selama. Wa'lamma yaitu tatkala. Wa kadzalika al-murakkabu minha, demikian dzaraf yang murakkab ya, dari dzaraf-dzaraf zaman tersebut. Nahu sabaha masa, yaitu pagi sore, misalnya huwa ya'tini sabaha masa, dia mendatangiku pagi dan sore. Laila laila, malam malam ya, maksudnya datangnya misalnya ya'tini laila laila, dia datang kepadaku di malam hari ya, ketika malam datang, nanti malam lainnya lagi datang lagi gitu. Ya, malam-malam, subaha masa, pagi sore. Nah, ini mabni subaha masa laila laila, cuma ini yang muraka bila akhirihi. Kemudian yang kedua, sanian adzuruful makaniyatul mabniyatu, dzaraf-dzaraf makan yang mabni. Ya, kalau tadi adalah berkaitan dengan dzaraf zaman. Di sana juga ada dzaraf makan. Haitsu. Ya, ada haitsu, wa huna, wa hunaka, wa samma, wa aina, wa anna. Ya. Ya, di sana ada dzaraf makan yang bersifat mabni. Ya, bersifat mabni juga. Ya, di antaranya ya disebutkan di sini haisu ya, tatkala ya, haisu tatkala, atau sekiranya, atau di mana, itu juga bisa. Haisu, di mana atau di mana saja. Ittaqillaha haitsu ma kunta, gitu kan. Bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Wahuna, di sini ya. Kemudian ada wahunaka, di sana. Sama juga di sana. Kemudian ada aina, di mana ya. Wa anna juga sama dengan aina, bisa maknanya di mana atau di mana saja. Ini adalah dzaraf-dzaraf yang dzaraf makan yang mabni. Ya, sehingga haitsu selamanya haitsu, walaupun ada huruf jar tetap haitsu. Min haitsu la yahtasib, misal. Ya, min haitsu, karena haitsu itu adalah mabni. Demikian juga huna, hunaka, sama, bukan summa ya, tapi sama artinya hunaka, maknanya di sana juga. Aina wa anna. Amma qablu wa ba'du, adapun lafaz qablu dan ba'du, fa mu'rabani, keduanya itu mu'rab ya, keduanya mu'rab. Wa yubnayani, dan keduanya bisa menjadi mabni, lafaz qablu dan ba'du ya. Kapan itu idza quti'a 'anil idhafati lafzan la ma'nan. Ya, ana ulangi, qablu ba'du, keduanya hukum asalnya mabni. Kalau ada min ya jadi min qablikum, misal. Ya. Kemudian qablu dan ba'du ini menjadi mabni apabila kuti'a anil idhofati lafzun la ma'nan, apabila dipangkas, dipotong dari idhofah, artinya ada mudhof ilaih yang dihilangkan ya, dari sisi lafadznya, tapi dari sisi maknanya tetap ada. Jadi dari sisi lafadznya mudhof ilaihnya dihilangkan, itu namanya kuti'a anil idhofah ya, tapi dari sisi makna tetap muncul, tetap ada. Ketika itu hukumnya mabniyun ala dhammi, nahu qali ta'ala, contohnya firman Allah ta'ala lillahil amru min qablu wa min ba'du, itu milik Allah lah segala urusan, min qablu wa min ba'du ay min qablil ghalabati wa min ba'diha, yaitu min qablil ghalabah, baik sebelum kemenangan, wa min ba'du yaitu wa min ba'diha, dan setelahnya. Nah, di situ ada al-ghalabahnya itu dihilangkan. Sehingga ketika itu atau di ayat ini dia hukumnya mabniyun 'alal dhammi. Alasannya apa? Kuti'a 'anil idhofah. Karena dihilangkan dari idhofahnya. Idhofahnya dihilangkan sehingga hukumnya mabniyun 'alal dhammi. Jadi kalau mudhaf ilaihnya dihilangkan maka mabni dhammah, kalau mudhaf ilaihnya disebutkan maka mu'rab itu. Mingqobalikum itu kan karena bah mudhaf ilaihnya disebutkan mingqobalikum, tapi kalau kumnya dihilangkan mingqobalu, seperti itu. Nah, falafzu al-ghalabati mahdhufun lakinnahu manwiyun fil makna, lafadz ghalabah itu dihilangkan atau dibuang akan tetapi dari sisi makna tetap diniatkan ada ya, manwiyun diniatkan ada dari sisi makna ya. Itulah tentang dzaraf zaman ya, dan juga dzaraf makan, baik yang mu'rab maupun yang mabni ya. Semoga kita diberi kemudahan ya di dalam memahami ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah di situ dicontohkan bagaimana cara mengi'rab ya. Maka masing-masing kita berusaha ya, berusaha untuk menghafalnya dan melafadzkannya, mengucapkannya dengan pas dan tepat. Ya maaf saja, kadang sudah kita kasih contoh ketika disuruh menghafalkan entah pakai cara bacaan yang mana gitu. Itu yang sering anak jumpai ya. Ini contohnya di sini sudah anak contohkan cara bacanya itu kan, harokatnya itu. Tapi ketika giliran disuruh setoran bacaannya entah ngambil dari mana gitu ya, maka perhatikan, ana minta perhatikan ya, ana minta perhatikan. Di sini ada nama liju mu'robatun, contoh-contoh jumlah yang sudah di-i'rob. Ini keuntungannya adalah kalau kita menghafal yang semacam ini nanti kita akan terbiasa mengi'rob dengan cara yang benar ya. Berkaitan dengan dzaraf zaman ataupun dzaraf makan, kalimat yang pertama adalah sumtu yaumal khamisi. Ya, kita lihat cara mengi'rabnya, silakan perhatikan. Sumtu fi'lun madhin mabniyun 'ala sukuni wa ta'u fi mahalli raf'in fa'ilun. Harus jelas ya. Bacaannya, harokatnya harus pas, jangan ngarang sendiri ya. Ya karena sekali lagi ana sudah contohkan, antum ketika setoran ngarang sendiri. Ini yang ana kadang prihatin itu ya. Ana ulangi. Sumtu fi'lun madhin mabniyun 'ala sukuni wa ta'u fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'ilun dhammah, bukan fi mahalli raf'in fa'ilin. Apa itu jadi apa fa'ilin? Ya. Perhatikan ana ulangi. Sumtu fi'lun madhin mabniyun 'ala sukuni wa ta'u fi mahalli raf'in fa'ilun. Yauma dzarfu zamanin mansubun wa alamatun nasbihil fathatu dzahiratu wa huwa mudhafun. Al khamisi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihil kasratu dzahiratu. Ini yang pertama ya, jelas ya. Nanti kalau kurang jelas diulang-ulang lagi silakan. Yang kedua, saniyan jalastu amamal babi. Jalastu fi'lun madhin mabniyun 'ala sukuni wa ta'u fi mahalli raf'in fa'ilun. amama dharfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu wa huwa mudhafun al-babi mudhafun ilayhi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu adh-dhahiratu. Kemudian yang ketiga, salisan sirtu ba'dal layli. Sirtu fi'lun madhin mabniyun ala sukuni wa ta'u fi mahalli raf'in fa'ilun. Ba'dha maf'ulun fihi na'ibun an dharfiz zamani mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu wa huwa mudhafun. Al-layli mudhafun ilayhi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu adh-dhahiratu. Kemudian yang keempat, rabi'an lam akdhib qattu. Lam akdhib qattu. Saya tidak pernah berdusta sama sekali, itu artinya. Lam harfu nafyin wa jazmin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Akdhib fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi sukunu dhahiru. Qattu ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب. Kemudian yang terakhir, khamisan, jalastu haitsu zaidun jalisun. Saya duduk di mana Zaid itu duduk. Yang dicontohkan di sini dari haitsunya ya, berarti kan haitsu dzarfu makanin mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Zaidun mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Jalisun khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Wal jumlatu al-ismiyatu min al-mubtada'i wal khabari fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi. Ya, jadi di sini haitsunya dia dzaraf dan jumlah ismiyahnya dia adalah posisinya jar karena mudhaf ilaih dari haitsunya. Itu haitsunya dzaraf, otomatis dia menjadi mudhaf ya, karena yang namanya haitsu itu diidhofahkannya selalu kepada jumlah, tidak ada yang diidhofahkan kepada kata atau mufrad. Wallahu alam. Ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.